bagai dian terang menyala sehingga terlupakan padam akhirnya. Dunia ini hanya pinjaman untuk menguji keimanan. Akhirat nanti yang menentukan balasan syurga ataupun neraka. Mengapakah dunia yang dikejari sedangkan ia akan ditinggal pergi? Apalah gunanya harta di sisi jika jasad terkubur terkaku mati? Bayangkanlah jika di dunia ini bekalan terhenti mudah dicari, bagaimana pula di sana nanti tanpa bekal pahala kita yang rugi? Bersyukurlah sentiasa nanti yang menentukan balasan syurga ataupun neraka. Mengapakah dunia yang dikejari sedangkan ia akan ditinggal pergi? Apalah gunanya harta di harta dunia belum tentu membantu kita jadi bebanan dan menyusahkan. Bersyukur sentiasa.